Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah. Barakallahu fikum. Di antara ayat yang disebutkan oleh ahlul ilmi dalam penjabaran pembahasan bab istiqamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Beristiqomalah kepadanya, yaitu hendaknya senantiasa seorang meniti jalan kebenaran menuju kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Istiqamah seperti yang telah kita singgung tata'allaku bil aqwan wal af'ali wal ahwal wan niyat. Istiqamah erat kaitannya dan kalimat ini memiliki keterkaitan dengan penerapan secara ucapan, perbuatan, keadaan dan niat. Oleh sebab itu, sebagian berkata, kun sahiba al-istiqamah, la talibal karamah. Karena istiqamah itu keterkaitannya, hubungannya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keadaan, dengan niat. Sebagian berkata, jadilah kamu seorang yang dapat beristiqomah, dan janganlah menjadi pencari karamah. Jadilah kamu seorang yang beristiqamah dan jangan menjadi penuntut pencari karamah. Fa inna nafsaka mutaharriqatun fi talabil karamah. Karena namanya jiwa, setiap masing-masing jiwa itu tergerak untuk mencari karamah. Wa rabbuka yutalibukal istiqamata. Sementara Allah Azza wa Jalla menuntutmu untuk istiqamah. Jadi jangan semata-mata karena amal, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam keutamaan yang Allah anugerahkan, tujuan kita yang terbesar ialah mencari apa? Karamah. Seperti yang dilakukan oleh banyak pihak. Saya menekuni ibadah ini, bisa puasa rutin apakah puasa Senin Kamis Ayyamul Bidh, yaitu 3 hari pada pertengahan bulan Hijriyah, puasa Daud, rutinitas salat malam, qiraatul Quran, dan seterusnya. An-nafs mutaharriqatun fi talabil karamah, yang namanya jiwa itu mendorong, bergerak. Coba, kalau kamu demikian, nanti akan ada apa? Karamah, kehebatan, kelebihan tersendiri. Lihat si fulan wa'alan, apa yang terjadi padanya? Begitulah jiwa. Begitulah jiwa. Makanya ataupun oleh karena itu sebagian mengatakan kun sahibal istiqamah, jadilah kamu seorang yang istiqamah. Istiqamah yaitu senantiasa berada pada al-haq, senantiasa berada di atas perkara yang benar, senantiasa berada di atas al-amr wa nahi. Naam, di atas perintah dan larangan. Dan ucapan Umar disebutkan wala taruhu, dan janganlah seorang keadaannya itu seperti rawghanis sa'alib, janganlah seorang keadaannya dia bolak-balik, kadang ke sana, kadang ke sini. Jadi ibaratnya seperti bolak-baliknya rawghani as-sa'alib, yaitu sa'alib yang dikatakan rubah atau serigala. Dia kan tidak tenang. Tidak pernah yang namanya serigala itu kok jalan apa? Tenang, luruskan begitu ya. Mesti dia apa? Ke kanan dan ke kiri. Barakallahu fikum. Tapi dia seorang yang lurus, istiqamah. Nah, saat seorang dalam kondisi terus berada di atas kebaikan, jangan lupa diri. Berubah antusiasnya menjadi apa? Wala taliba al-karamah, dan jangan menjadi seorang yang didorong oleh keinginan jiwanya mencari apa? Karamah, walaupun kadang orang diberikan dan ditampakkan. Diberikan dan ditampakkan. Dan Allah Azza wa Jal terhadap awliya Allah, awliya Ar-Rahman, kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman, dengan berbagai macam keistiqomahan yang seorang jalani, itu Allah tampakkan. Allah tampakkan. Tetapi jangan itu menjadi apa? Tujuan. Bahkan itu yang menjadi harapan yang dicari. Seperti yang sering kita singgung, Tariqatus Sufiyah. Dan inilah yang menjadi warna cara ibadahnya Jamaatut Tabligh. Naam, barakallahu fikum. Sempat kita bercerita kepada beberapa ikhwan yang kemarin jemput di bandara, saat mau keluar itu kan ada apa namanya, layar yang memeriksa barang itu. Hah? Yang security itu ya. Jadi kalau masuk kan barang diperiksa. Jamaah Tabligh di situ rombongan yang awal-awal diperiksa. Nah, masuk di situ. Terus tinggal sisa beberapa orang. Ada satu penjaga membebaskan lewat. Nah, kita di belakangnya. Kata salah satunya, apa? Amalan mereka kalah dengan kita. Amalan apa? Amalan mereka kalah. Artinya apa? Orang-orang yang diperiksa itu masih lemah amalannya. Orang-orang yang diperiksa itu masih apa? Lemah amalannya. Jadi sebagian mereka yang terlambat, yang tidak diperiksa, itu mengatakan apa? Mereka kalah amalannya. Subhanallah, tidak menyangka bahwa selain mereka pun seperti kita, kan tidak ikut bersamanya, juga dibebaskan. Juga apa? Dibebaskan. Karena mungkin si penjaga tadi melihat tidak perlunya. Seperti ini mungkin tidak perlu. Walaupun semestinya apa? Tetap pada jalur yang sesungguhnya. Nah, seperti itu orang mungkin menyangka ini karamah, kan begitu ya. Sampai terucap, kan begitu. Mereka apa? Kalah amalannya dengan kita. Kita lebih hebat. Sehingga barang yang kita bawa tidak diperiksa. Karena amalan kita yang bagus. Fa'ayul ikhwah, barakallahu fikum. Hal-hal semacam itu sering diceritakan, diungkapkan oleh mereka-mereka yang dalam beribadah itu terwarnai tersibghah. Terwarnai dengan apa? Warna sufiyah. Dari puasanya, dari sholatnya, dan seterusnya. Yang mereka suarakan ialah apa? Karamah, karamah, karamah. Nah. Karena demikian namanya jiwa itu sering menggerakkan orang untuk mencari seperti itu. Warabbuka yutalibukal istiqamah. Sementara Allah Azza wa Jal yang menciptakan kita, yang mengatur segala urusan kita, rezeki yang kita kais, yang kita cari, yang kita upayakan, kadarnya berapa, dengan cara apa, itu Allah semua yang mengatur. Allah yang mengatur. Demikian pula kesehatan kita, hidupnya kita, matinya kita, semua Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Bermakna Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu persis tentang kehidupan kita. Tidak memerintahkan untuk mencari itu, tetapi apa yang diperintahkan? Warabbuka yutalibuka al-istiqamah. Sementara Rabbmu yang menciptakan kamu, yang mengatur segala urusanmu, yang apabila sakit kamu minta kepadanya kesembuhan, meminta agar kamu tetap apa? Istiqamah. Meminta untuk istiqamah. Yaitu apa? Senantiasa seorang berada di atas al-haq. Senantiasa seorang berada di atas perintah dan larangan Allah. Senantiasa seorang di atas tauhid. Senantiasa seorang di atas keikhlasan. Bukan mencari seperti itu. Dan karamah, seperti yang tadi kita sampaikan, perkara yang sabit. Hal yang ditetapkan oleh syariat. Kita sering mendengar tentang apa? Tiga orang yang terjebak di dalam apa? Goa. Kan demikian. Apa sebabnya? Saat ketika mereka berlindung, nah, tiba-tiba pintu goa tertutup oleh apa? Batu. Nah, apa daya dan seberapa kekuatan tiga orang untuk mendorong batu tadi? Barakallahu fikum. Sehingga masing-masing memohon kepada Allah tawassulan, bertawassul. Bertawassul. Yang satu dengan apa? Amal soleh berupa birrul walidain. Bakti dia kepada orang tua. Yang satu bertawassul dengan kebaikan dia ketika dahulu punya pembantu, lalu upahnya belum diberikan dan dikembangkan menjadi apa? Hewan ternak. Dan seekor pun dia tidak mengambil saat si pembantu tadi kembali untuk meminta hartanya. Yang satu seorang pemuda, dorongan kepada nafsu besar, tergoda oleh seorang wanita, diingatkan bahwa tidak halal seorang laki-laki menyentuh wanita kecuali dengan apa? Pernikahan. Dia pun meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan dan Allah keluarkan dari jebakan yaitu hal yang menyulitkan. Itu sebuah karamah. Sebuah karamah. Apakah kemudian mereka bercerita kemana-mana? Saya demikian. Tidak. Tetapi mereka tetap beristiqamah. Fabarakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, a'zamul karamah. Karamah yang terbesar ialah luzumul istiqamah. Karamah yang terbesar ialah jika seorang senantiasa berada di atas keistiqamahan. Difahami ayo ikhwah. Karamah yang terbesar yang Allah anugerahkan pada seorang ialah keberadaan seorang di atas keistiqomahan, di atas kebenaran, itu pun sendiri merupakan apa? Karamah. Karena tidak semua orang kemudian Allah tetapkan dia di atas apa? Kebenaran dan kebaikan. Telah berlalu sekian banyak kisah orang-orang yang lebih pintar ketimbang kita, orang-orang yang lebih giat ibadahnya ketimbang kita, kan demikian. Lihat bagaimana Wasil bin Atha, kepada siapa dia bermajlis, dengan siapa dia bermajlis, dengan Al-Hasan Al-Basri, alim min ulama'i sunnah, dan kita mengenal siapa Al-Hasan Al-Basri. Tetapi penimbaan ilmu dari Al-Hasan, duduknya dengan Al-Hasan Al-Basri, tidak menyebabkan untuk apa? Istiqamah. Tidak kemudian senantiasa berada di atas apa? Kebenaran. Sekian banyak, misal ya, di zaman-zaman sekarang. Dulu, sebelum kita mengenal para ulama yang nampak dari membimbingnya, nampak dari kesungguhannya, nampak dari sikap-sikapnya. Sekian banyak ulama-ulama muda mencuat. Contohnya, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kan demikian. Menisbahkan diri bahwa saya orang yang terdekat dengan Syekh Albani. Siapa Syekh Albani? Semua kita tahu. Kan begitu. Muhaddis, mujaddid, ahlu hadis di zamannya. Bahkan sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwa hingga sekarang belum terlihat siapa yang menjadi pengganti, yang menjadi penerus tentang ilmu hadis yang kapasitasnya menyamai, menyerupai Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Muncul Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi mengatakan demikian. Orang semua menyangka bahwa dia seorang yang alim, seorang yang berada di atas keistiqomahan, dari ucapannya, dari perbuatannya. Tapi terus setelah nampak kemana dia berbuat, kemana dia hinggap, kemana dia turun, kemana dia berkumpul, yamnatan wa yasratan, tidak lurus lagi, kan begitu. Singgah ke sana, singgah ke sini, kan demikian. Fabarakallahu fikum. Maka seorang jangan merasa bahwa ketika Allah berikan petunjuk mampu dan dapat duduk bersama para ulama dengan saudaranya ahlu sunnah, terus menjadi jaminan bahwa pasti dia akan senantiasa berada di atas kebenaran. Tidak ada satupun seorang yang kemudian menjamin bahwa dirinya selamat. Ucapan yang sering diungkapkan oleh para ulama, bahwa kita tidak ada satupun yang menjamin dan merasa aman dengan keselamatan diri kita. Oleh sebab itu, Syekhul Islam menyatakan, a'zamul karamah, karamah yang terbesar yang semestinya seorang memahami ialah apa? Luzumu al-istiqamah. Keberadaan seorang tetap berada di atas apa? Keistiqomahan, tetap berada di atas apa? Kebenaran. Itu karamah yang paling agung. Qala ba'duhum, sebagian pun mengatakan, wa minal karamah, termasuk karamah ialah, mautuka ala sunnah, meninggalnya seorang, wafatnya seorang di atas sunnah, itu karamah. Seorang meninggal sampai ketika diselenggarakan pemakaman, tetap di atas apa? Sunnah. Dia berada di atas sunnah. Dan itu bukan perkara yang mudah. Sekali lagi, itu bukan perkara yang mudah. Sekian banyak manusia, seperti tadi yang kita sampaikan, ada yang dikatakan lebih tinggi ilmunya ketimbang kita, lebih nampak ibadahnya ketimbang kita, lebih seolah-olah dari sisi tekunnya menetapi kepada kebaikan lebih daripada kita, namun itu semua tidak menjamin kala seorang di akhir hayatnya menyimpang dan seorang dikatakan Allah anugerahkan padanya karamah, di antaranya ialah kalau seorang wafat berjumpa dan mengakhiri ajalnya tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ayat yang diisyaratkan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, beristiqomalah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah Azza wa Jal, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Terdapat di sini isyarat, pengisyaratan ayat ini kepada Ain At-Tafrid, yaitu kepada wujud seorang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqimu ilaihi wastaghfiruhu, beristiqomalah menuju kepada jalan Allah dan mintalah ampun kepadanya. Isyarat bahwa pada ayat ini menghendaki di mana Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk ar-rusyd, bimbingan kepada seorang untuk menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melihat adanya keesaan dalam perkara ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa dalam segala hal. Allah Maha Esa dalam segala hal. Seorang ketika mendapati dan memperoleh, seorang ketika Allah anugerahkan padanya keistiqomahan di atas al-haq, lalu terdorong untuk senantiasa minta ampun kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal membimbingnya, membimbing kepada apa? Ditampakkan padanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melihat keesaan itu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama mencakup kepada tafridu fil ilmi wal ma'rifati wal syuhud, mengesakan Allah dalam hal al-ilmu, pengetahuan, dalam hal ma'rifah, mengenali, dan dalam hal asyuhud, menyaksikan. Bermakna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa, Allah azza wa jal satu-satunya zat yang di mana seorang ketika mempelajari Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Dengan istilah lain, kadang kita mendengar tauhidu al-ilmi wal ma'rifah. Mentauhidkan Allah. Baik. Dalam perihal al-ilmu wal ma'rifah. Pengetahuan dan pengenalan. Demikian pula dalam hal tafrid at-talab wal iradah. Dalam hal kehendak, yaitu niat. Dua hal ini terhitung sebagai bentuk tauhid, yaitu seorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya puncak. Di mana ketika seorang beristiqamah di atas al-haq dan kebenaran, seperti yang diucapkan oleh sekian banyak sahabat tadi, dengan kata lain bahwa keistiqomahan itu sering mereka tafsirkan dengan apa? Al-ikhlas. Sering mereka tafsirkan dengan berada di atas tauhid. Apa artinya seorang menampakkan ibadah yang giat, menampakkan berbagai macam ibadah, tetapi dalam posisi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya itu tidak ada manfaat dan guna. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Hafizakumullah. Kita skor sementara. Kita salat maghrib terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.